either entrance in both the Atlantic and the Pacific pavilions, you step upon the victory medal that proclaims victory on land, victory at sea, and victory in the air. As we arrive at the Union Station stop, we want to thank you for sharing your open-top sightseeing experience with us on Big Bus Tour's Yellow Route, Georgetown, and National Cathedral Tour. Lampu batinan lari melompat-lompat, dikejar-kejar anaknya yang kecil meloncat. Senja lucu dengan kasih sayang ibu dan anak, langit senja mengandung sapi beranak. Terpesona Ranto melihat, ia tertawa bergelak dan berubah jadi Ranto Buddha sang pelawak. Jadi marmoyo di panggung ketobrak, Ranto gudel meminum arak, terendam di dalam ciu. Birahinya berubah jadi biru, diajaknya Nyai Dasima bercinta dengan cinta sepahit topi miringnya. Layar dibuka, turun hujan jemuan Dewi melenuh gembuk datang, membawa seguling roti cawe. Marmoyo rebah terguling tidur di pangkuan Nyai Dasima yang segera siu cangkol buah dadanya. Kemana Ranto Gudel pergi, panggung selalu harum dengan nara yang wangi. Di Sriwedari jadi Pitru, garengnya diajak mabuk, bagongnya menggeloyor. Semar jualan siu cangkol dengan terang lampu semprong, tak meloyo memukul kenong nong jinong ru. Serang kuni leta lete mimpin baris ngarep dewe, barisan nenek. Orang Rantau Gudel mandem nyusep tuyul gundul kesana kesini ngampe gendul gendru wate late lo tampak lo yo. Jangkong jalannya miring-miring edo yang belum selesai menaku nong cinong ro. Pak Mloyo terguling ke pengawan solo dengan irama alunan nong cinong ro. Pak Mloyo pulang jalannya geloyor. Saku nile talete mimpin baris ngarep dewe, barisan nek menggo saku niko malah depro. Ranto Gudel meminum arak pekonang, mengantar gadis pulang berdandan bidan. Rohnya putih, bajunya putih, serba putih lebih daripada peri. Tiba di pinggir kali, Ranto Gudel diajak belok ke kiri. Demit elek aku enang, ngumpet Ranto Gudel geram. Ia marah, terendam arak pekonang. Hampir saja aku bercinta dengan setan. Cinta manusia seperti umbung beking dulu bening, sekarang keruh. Ranto Gudel dengan empat istrinya tak pernah abadi cinta. Tanya leta lete mimpin baris ngarep dewe, barisan nek menggo sekuni kok malah depro. Nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru. Emangnya jadi wedus daripada manusia, bila mati dikubur di gundukan tanah. Kepalanya dikencingi wedus yang merumput. Nasib manusia hanya sengsara, oh mengapa kita mesti berdosa. Coba hiduplah seperti Joko Lelor, siangnya melamun meminum limun, malam raja bangun minum berminum. Lampen ciu cangkol arah pekonang dibuang, botol cangkol dipasang yang setiap sudut rumah. Apa guna tuh takut-takut tikus rupanya, oh mengenang bayangan di masa tuanya. Ciu cangkol hanyalah spiritus tusir tikus, padahal dulu ku meminumnya sampai mampus. Sang